hari Sabtu Anda diundang oleh Pak Gubernur nih. Datang misalnya ke kantornya, mau kumpul. Pakai pakaian bagus gak? Pakai sepatu? Baik. Mandi? Dandan? Kalau perlu siapkan pakaian paling bagus, mir sepatu mengkilat, supaya tampil memesona ketika dipanggil oleh beliau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Pak Gubernur manggil Anda, ngundang Anda 5 kali dalam sehari? Kalau Anda proposal, Anda ngajukan proposal ke Pak Gubernur setiap kali dikabulkan? Belum tentu. Anda punya permintaan mungkin langsung dikabulkan? Belum tentu. Baik. Tapi ketika Anda diundang oleh beliau, penampilan begitu bagus, pakaian paling baru, sepatu begitu mengilat, pertanyaannya, ketika Anda diundang oleh Allah bahkan 5 kali dalam sehari, yang menyembuhkan penyakit Anda, yang mengampuni dosa Anda, yang memberikan rezeki untuk Anda, yang memaafkan Anda, yang membutuhkan dan memberikan segala kebutuhan Anda. Sekarang Anda diundang 5 kali dalam sehari. Bagaimana penampilan Anda? Ada yang diundang datang, Masya Allah, begitu datang, pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Depannya Lionel Messi, belakangnya Ronaldo. Bikin malaikat bingung. Ayo. Coba dicek. Kita pengen minta kepada Allah, pengen cepat dikabul, tapi Anda tidak adil terhadap Allah. Ya Allah, saya telah memohon kepada-Mu. Malam saya telah tahajud, ya Allah. Sekarang saya sudah sholat. Kenapa Engkau tidak kabulkan doa saya sampai sekarang? Akhlaknya di mana? Bahkan tidak sedikit orang-orang ketika menyembah Allah mengenakan pakaian hasil maksiat. Pakaian hasil korupsi. Bawa kendaraan ke masjid hasil nyolong. Pakai motor hasil menipu. Bahkan tidak jarang ada orang-orang sholat, handphonenya masuk ke sakunya. Tuh di handphone itu berapa kali Anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali mengoleksi kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh Anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor. Dimasukin ke saku, dibawa sholat. Apa enggak malu kelihatan Allah? Sedangkan Anda dalam sholat mengatakan, Robbik Firli, ya Allah ampuni aku. Di dalamnya ada gambar porno. Ya Allah berikan aku rizki, di sini ada kata-kata kotor. Di mana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau Anda datang kepada Allah dengan tidak berakhlak? Di mana Allah bisa menyayangi kita kalau Anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Makanya enggak ada bekas dalam sholatnya. Berlalu lintas, dilanggar. Padahal ke pengajian, wih, kebut. Polisi menunaikan tugas, berhenti, prit, berhenti. Kenapa Pak? Sebentar. STNK? Ada Pak. SIM? Ada. Mau kemana? Pengajian. Siapa? Ustadz Adi. Ustadz Adi. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Nggak tahu ada Bapak. Enak aja bilangnya. Padahal Anda sholat, Anda ahli pengajian. Makanya nggak ada bekasnya. Yang paling berbahaya ketika sholat itu kemudian tidak menghasilkan akhlak yang mulia. Diarahkan kemudian untuk menyakiti orang lain. Saya agak aneh nih sekarang. Kok bisa ada orang rajin sholat malam, sholat sunnah gak tertinggal, tapi bisa mudah menyakiti orang lain. Tembak orang, bom orang, tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Berapa banyak itu nampak dihadirkan pada saat ini, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Tuh waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh pertama kali tuh. Saya sedang di Lampung waktu itu. Begitu kejadian, duar, ditanya orang Lampung. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang waktu itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Pasti ada yang salah. Di teman-teman yang karyawan nih, kalau benar sholatnya, mustahil tangannya dipakai maksiat. Nulis angka yang tidak benar, itu akan ditanya oleh Allah. Mulai sekarang ketika ada peraturan gubernur, waktu sholat ke masjid, sholat, sholat. Maka buktikan benarnya sholat Anda ketika Anda kembali ke tempat duduk Anda dalam bekerja. Jangan gunakan tangan tahiyat ini, sayangi jari Anda yang akan ditanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan ditanya. Ini tangan, tangan sholat. Jangan sampai tangan Anda kebingungan ketika ditanya oleh Allah. Ini jari-jari tahiyat. Kalau nulis-nulis yang benar, angka tuliskan dengan baik. Ketik-ketik yang benar, ketika Anda tuliskan maksiat, maka ini akan kebingungan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, Anda kepala biro, datang. Proyek Pak datang, mana? Nih. Masya Allah, cek dulu semuanya, dicek. Ini ada yang salah satu nih. Oh, tapi Pak katanya fee-nya besar. Maaf, saya udah ikut pengajian. Saya ingin merubah diri saya. Ini tangan saya, tangan tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Oh.

simpan mushaf di masjid nih. Begitu Anda simpan, dibaca oleh seseorang, satu huruf aja, satu huruf, baca satu huruf, turun At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia diberikan 10 kebaikan, 10 setiap hurufnya. Nah, Anda yang kasih mushafnya, begitu disimpan mushaf di sini, Allahu Akbar. Dia baca, Anda dapat transferan pahala. Dan hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf. Enggak ada. Ini mushaf siapa yang kasih? Pak Gubernur. Ah, udah banyak pahalanya. Saya kasih sehuruf aja lah. Nun. Dah. Enggak bisa. Orang pasti bacanya itu banyak ayatnya. Karena itu, maaf, ketika saya tutup dengan sebuah hadis, ketika Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda hadirkan dengan nama maulid atau mauludnya. Anda ingin berakhlakul karimah, maka pesan Nabi, jaga hubungan dengan Allah. Saya pun Nabi, kata Nabi, tapi saya tetap salat tahajud. Saya Nabi, saya pun tetap mengeluarkan infak. Saya Nabi, saya pun tetap berikan kebaikan kepada umat dan kawan-kawan. Saya Nabi, saya berikan harta dan hak-hak keluarga. Maka tanamkan nilai kedekatan dengan Allah. Yang kedua, jaga hak-hak lingkungan sekitaran kita. Orang tua, teman-teman, tetangga, kerabat. Kalau itu semua kita praktekkan, insya Allah keberkahan akan diturunkan di lingkungan kita semua. Siap insya Allah? Baik, saya tidak ingin menjadi ustadz yang ingin asal mengajak, tapi ingin memberikan juga wasilah supaya kita mudah untuk mengamalkan. Tadi saya bilang terakhir tentang mushaf, insya Allah masjid ini saya akan hadiahkan mushaf sebanyak 3.000 eksemplar. Ya, kami akan kirim ke sini, Pak Gub. Baik, tolong dicatat nanti staf kami yang datang. 3.000 mushaf kami kirimkan, begitu siap nanti kami kirim ke sini. Dan silahkan simpan di setiap sudutnya. Dan insya Allah, mudah-mudahan orang yang mempelajarinya di situ akan langsung ada perkatanya, ada terjemahannya, ada kalimat perkata. Jadi nanti bisa dipelajari setiap kata dan nilai-nilai Al-Qurannya. Semoga nanti memberikan pahala untuk kita semua insya Allah. Baik. Yang kedua, saya mau kasih hadiah. Siapa yang hafal Quran? 30 juz. Bukan juz 30, 30 juz. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Lampung, masya Allah. Padang, masya Allah. Sengaja datang ke sini? Sengaja? Hanya untuk, masya Allah. Sengaja ke sini? Bekerja? Oh, bekerja. Bekerja di sini? Berkunjung. Sengaja ikut taklim? Siapa yang sengaja ikut taklim datang ke sini? Yang dari jauh? Dari mana? Cibiuk, Rangkas Bitung. Lebih jauh dari Rangkas Bitung. Lampung sama Rangkas Bitung, jauhan Lampung. Malimping, masya Allah. Kenapa emping di paling? Oh, baik. Malimping, lebih jauh dari Malimping. Hah? Oh, ada yang lebih jauh lagi? Ya? Oh, baik. Yang lebih jauh dari Padang? Enggak ada. Lampung? Ah, mana? Ya? Riau, sengaja ke sini. Betul. Kuliah di sini atau sengaja ke sini? Kuliah. Kuliah di UIN. Di sini, sini, sini. Ah. Mutlay. Assalamualaikum. Nama siapa? Fauzan. Fauzan dari mana? Riau, Ustaz. Riau. Jauh dekat dengan rumahnya Ustaz Abdul Somad? Jauh. Jauh. Baik. Kenapa ada di sini? Semalam ada acara sama salah satu pondok, karena saya dari Sudan. Saya bawa salah satu idaroh Qabul wa Tasjil di kampus saya. Oh, dari Sudan. Semester berapa? Semester 5, Ustaz. Semester 5. Di kampus apa? International University of Africa. Oh baik, Jamiah, ya, baik, saya tahu kampusnya. Datang ke sini bawa untuk tes. Bawa idaroh Qabul untuk memperjalin MOU sama pondok-pondok di Banten, salah satu idaroh Qalam. Berapa yang diterima? Dari Darul Qalam 10, dari Pondok Ayah terserah, terbatas. Oh, terserah. Baik. Siapa yang mau ke Sudan? Yang mau ke Sudan siapa? Yang mau ke Sudan? Mau ke Sudan? Hitam di sana banyak orang. Panas. Sudan. Sudan, Sudan. Di Afrika. Bukan ke Sumedang, Sudan. Siapa yang pengen sekolah ke Sudan, beasiswa? Dua. Perempuan, bebas jurusannya. Mau bahasa Arab, mau syariah, mau kedokteran, mau arsitek. Di semua kampus di Sudan, tinggal pilih. Siapa? Siapa? Laki-laki, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Daftarin, daftarkan ke Pemprov Banten. Saya diberikan kuota 25 untuk bisa memberikan siswa berangkat ke Sudan, bebas memilih semua kampus di Sudan. Ya, saya berikan nanti jatahnya, sebagian ke Banten, daftarkan nanti ke Pemprov, Pemprov nanti akan seleksi, nanti yang lulus dikirim ke Bekasi, saya akan cek ulang. Baik ya, nanti sesuai dengan kuota, insya Allah saya berikan untuk laki-laki, untuk perempuan. Siap insya Allah? Insya Allah. Halo, siap? Insya Allah. Baik. Anda kapan balik lagi? Hari Kamis. Hari Kamis. Mas Giri, berapa juz hafal Quran? Satu juz, Ustaz. Satu juz dosa, lima semester di Sudan satu juz. 30 juz. Siap. Insya Allah. Lulus di Sudan 30 juz, siap? Doa antum. Baik, Anda lulus dari Sudan 30 juz, temui saya lagi, saya berikan spesial umroh Anda. Siap insya Allah. Baik, silakan Anda. Takbir. Allah. Yang Padang dengan Lampung, saya ganti tiketnya insya Allah. Ya, tolong ditulis namanya, kirimkan nomor rekeningnya, kami ganti insya Allah. Baik, sekarang saya minta yang sekarang hafal 30 juz. Harus ada. Satu laki-laki, satu perempuan. 30 juz. Yakin? Sini. Perempuan ada? 30 juz. Bukan juz 30, 30 juz. Laki-laki aja ya, dua orang. Dua orang. Boleh pinjam mic-nya? Nama siapa? Fakihul Ulum. Fakihul dari mana? Taktakan. Taktakan. Ya. Ah, Serang ya? Serang. Baik. Sekolah? Santren. Santren mana? Madrasatul Ulum. Madrasatul Ulum. Kelas berapa? Oh, baik. Bismillah. Bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Lagi ingat. Wa idz ja'alnal baita masabatal. Deketin mic-nya. Ganti. Ya, Al-Baqarah 125. Wa idz ja'alnal baita masabatal lin-nasi wa amna. Wantakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Terus. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Kenapa lompat ke ayat 133? Teruskan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baytiyan al-taifin wal-akifin wal-ruk'is sujud. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Ini gubernur namanya Pak Wahidin Halim. Temukan kata Gulamun Halim di Quran. Quran surah 37. Gulamun Halim. Pabasyarnahu. Gak usah dicari di mushaf. Pas tanya teman 50-50. Telepon kawan. Ayo. Atau saudaranya Ishaq Gulamun Alim. Tuh, kalau benar dikasih umrah. Dua-duanya atau satu, Pak Gub? Dua. Dua-duanya, tuh. Tapi jawab dulu pertanyaan. Ah. Cari nama Halim. Jakarta jadi nama bandara. Ayo. 10 9 8 7 Umrah Ka'bah. Ya. Basyaruh bi gulamin halim. Alim dulu. Saya kasih kuncinya. Yang halim di As-Saffat. Kemudian yang alim di Quran surah 51. Paling bawah. Qalu la takhaf wa basyaruhu. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin halim. Ah, itu alim. Umrohnya sampai Soekarno-Hatta. Ya Yahya khudzil kitab. Ayo. Ya Yahya khudzil kitab bi quwwah. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. Oh, baru nyampe Ciputat. Terus walam yakun. Walam yakun jabbaran asiyya. Oh, Pak Gubernur, ada enggak yang lebih gampang pertanyaannya katanya? Baik. Dua-duanya sudah disampaikan. Ya, dapat umroh dari Pak Gubernur, tapi catatannya boleh berangkat setelah nanti hafalannya lancar. Siap insyaallah. Ah, siap Pak Gub ya. Jangan diberangkatin dulu kecuali lancar. Ah, masya Allah. Benar enggak benar? Berangkat. Baik. Tapi saya minta satu janji. Begitu nyampe nanti di Mekah, ulangi lagi hafalan. Di Madinah, ulangi lagi hafalan. Pulang ke sini, kemudian ya sampaikan hafalan dengan baik sampai selesai 30 juz. Siap insya Allah? Baik. Benar enggak benar? Beliau akan berangkat. Insya Allah biayanya nanti sama Pak Gubernur. Ya. Baik. Mumpung dikasih siapa lagi? Ayo. Mumpung dikasih siapa lagi? Sudah, cukup. Doa ini saja dulu, ya. Silakan nanti duduk kembali. Jazakallahu khair. Ya. Ya, ke Pagub tuh. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga dalam kebaikan. Ya, saya mau minta komitmen untuk semuanya. Siap mempraktikkan akhlakul karimah? Mulai hari ini bisa sholat tepat waktu? Mulai hari ini siap bangun malam? Siap menghafal Quran? Baik. Saya mau minta komitmen. Insyaallah Pak Gub, sahabat kami, komitmennya tinggi untuk mengabdikan dirinya untuk membangun Banten. Rencana-rencananya sangat baik untuk mendekatkan kita dengan Allah. Merenovasi masjid di Banten lama, program-program yang lainnya. Saya minta Anda dukung program beliau sepanjang memberikan maslahat untuk warga Banten. Siap insyaallah? Maka dengar kalimat saya ini. Siapa yang menghambat menyakiti beliau dalam program-programnya untuk kemaslahatan Banten, maka dia sama dengan juga menyakiti saya. Dan saya akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberikan kehinaan bagi orang itu. Dan siapa yang membantu beliau untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Banten, maka saya bersaksi di hadapan Allah, maka dia pun bagian dari sahabat-sahabat saya yang saya mohonkan kepada Allah untuk diberikan kemuliaan di akhirat nanti. Siap insyaAllah? Siap. Takbir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengabulkan hajat kita. Ada 3 cara berdoa. Pertama, cukup dengan hamdalah. Kedua, kadang Nabi membacakan doa yang panjang sahabat mengamini. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka ditutup dengan doa kifaratul majlis. Kita gabungkan ketiganya, semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita, semoga keberkahan dan salawat kepada Nabi kita panjatkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, natubu ilayh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu jika ada hambamu yang datang ke masjid ini, satu di antara mereka datang membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara hambamu meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yasartah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitan-kesulitan dia. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang ada di masjid ini ya Allah, hambamu yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana shalah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang datang ke masjid ini membawa hajat ya Allah, membawa keperluan, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah kabulkan segala permohonannya. Allahumma asli ahwalana wa yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki kami ya Allah, perbaiki diri kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki ya Allah segala hal yang mampu mendekatkan diri kami kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi amrina wa fi umurina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada usia kami dan kepada seluruh aktivitas kami ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah li ahli Banten. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada seluruh warga Banten ya rabbal alamin. Waj'al ya Allah kulla umaraiha waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jadikan dan bimbing para pemimpin di Banten ini ya Allah mendapatkan hidayah-Mu dan bersikap adil dalam keputusan-keputusan ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz ulama'aha ya arhamar rahimin waj'alhum mukhlasin fi da'watihim. Dan mohon jaga para ulama-ulama khusus yang ada di Banten ini ya Allah, dan ikhlaskan mereka dalam berdakwah mengajak kepada seruan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah kepada kehidupan yang lebih baik, dan bila kami wafat jadikan wafat kami husnul khatimah. Wassallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, insyaallah sekali lagi saya sampaikan, saya hadiahkan untuk masjid ini. Tadi saya katakan 3,000, saya tambahkan lagi jadi 4,000. Ya, karena saya dengar mobilnya cukup untuk 4,000. Ya, jadi saya sampaikan 4,000 mushaf. Dengan insyaallah kami nanti akan sampaikan kepada tim langsung dari Pemprov di Banten, akan ada peluang-peluang untuk ke Timur Tengah, juga nanti ke beberapa negara. Saya akan berikan listnya, kemudian saya akan kirimkan tim kami ke sini. Siapa yang berminat, nanti kita akan koordinasi, nanti kami fasilitasi, dan nanti pendidikannya insya Allah beasiswa tanpa ada biaya, dan saya akan berikan kuota khusus untuk warga Banten supaya nanti ada ulama-ulama yang kembali ke Banten dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir Allah. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah